pergi. Kalau suruh gede gini loh. Awalnya kalau punya pengalaman tapi saya mengizinkan, tapi karena sudah tuan guru yang minta, maka MC tidak bisa berhenti. Bagaimana? Anu mana? Kemudian dua, satu. Sesuai lah, bukanlah. Mana? Okey. Yang diwakafkan oleh ibu kami, pada kesempatan.